Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada rekan-rekan yang lain, manakala yang ditanyakan ini sudah pada tahu. Saya minta ada penjelasan Pak Uya, bahwa saya pernah melihat teman saya itu sudah sholat duhur bersama, terus ada lagi di belakang sudah salam biasa sudah selesai, ada lagi ustadz yang datang mau sholat, yang tadi makmum itu dia melakukan ikut lagi berjamaah sholat dengan ustadz itu. Ini mohon untuk penjelasan kenapa baik. Dia alasan itu. Pertanyaannya tadi adalah, ada orang sudah sholat kok mau sholat lagi, itu gimana? Sholat fardu dua kali itu. Itu adalah satu kesunahan yang terlupakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis itu adalah wa hassanahu at-Tirmidzi. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi itu hadis adalah hasih. Idza shallaituma fi rihalikum tsumma ataituma. Idza shallaituma, ada ceritanya begini. Ada dua orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad melakukan sholat. Setelah itu Nabi Muhammad setelah assalamualaikum kok ngelihat dua orang kok gak sholat. Ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Qad shallaina fi rihali ya Rasulullah. Aku sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Sudah sholat di rumah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma, kalau engkau sudah sholat di tempat tinggalmu, fa'ataituma, kemudian kamu berdua kok datang masjid jama'atin, di masjid yang didirikan jamaah, fasholliyaha, maka ulang, lakukanlah sholat kembali ma'ahum bersama mereka, fa'innaha lakuma nafilah, maka itu menjadi sunnah untukmu. Ada lagi cerita, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Waktu Nabi Muhammad sudah assalamualaikum, baru ada orang datang. Ja'a rajulun ba'da sholatil asri. Ada datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad setelah sholat asr. Ilal masjid, ke masjid. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad berkata, orang ini datang terlambat, sudah pada sholat baru datang. Kasihan tuh. Man yatasaddaq ala hadha, siapa mau sedekah dengan orang ini? Fayusalli ma'ah, yang mau sedekah temani dia. Berebut. Ini dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau ada orang kok belum sholat, maka disunnahkan kita untuk menemani dengan berjamaah. Bapak-bapak yang rajin ke masjid kok pulang ke rumah, kasihan ibu-ibu itu yang jangan suruh ngelahirin tok, gak pernah ngerasain sholat berjamaah. Tolong ditemani biarpun sholat di masjid. Jangan sebaliknya, rajin sholat di rumah, di masjid tidak. Karena pak, kasihan istriku tidak pernah berjamaah sehingga gak pernah ke masjid. Anda ke masjid sholat berjamaah dengan orang banyak, di rumah sholat lagi dengan istri nemeni. Ya ini memang ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i, gak boleh jadi imam dan sebagainya. Sudah, jangan didengar pendapat semacam itu, pokoknya dimudahkan saja. Tolonglah istri di rumah itu jangan sampai gak pernah ngerasain jamaah. Maka yang dilakukan orang tersebut tidak salah, karena barangkali ustadznya memang belum gak ada punya teman, maka dia menemani dengan sukarela, menemani ustadznya untuk berjamaah. Yang menemani ya pak, satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Jadi mengulang sholat dengan berjamaah itu diperkenankan, bahkan disunahkan, dengan syarat yang kedua harus berjamaah, bukan dibalik. Sholat berjamaah lalu diulang sendiri nggak boleh, sholat sendiri diulang berjamaah boleh, sholat berjamaah ngulang berjamaah boleh. Nah, ini adalah kesunahan yang sering ditinggalkan. Untuk nolong orang khususnya ini harus dihidupkan. Oh, sendiri kadang-kadang gak enak ya, atau karena gak ngerti. Jadi kalau teman belum sholat, ya sudah saya temani, saya mau sedekah, gak pernah ngasih duit sih saya gitu, ya sudah saya temani sholat, gak apa-apa, ini termasuk sedekahnya.